Lanjutkan dua kaidah terakhir di bab qawaid fikih. Kaidah as-salasun dzakara dzikru ba'di ma la yatajazza'u ka dzikrihi kullih. Jadi penyebutan sesuatu atau sebagian sesuatu yang dia tidak bisa dipisah, la yatajazza, tidak bisa dipisah, maka itu semisal disebutkan satu utuh semuanya. Seperti masalah talak, talak ya. Talak itu satu bagian. Ya, ada 3 kali kesempatan. Kalau dia sebutkan satu itu dengan setengah, seperempat, ya, saya talak kamu setengah, saya talak kamu seperempat, jatuh satu, ya, berarti apa? Kadzikri, kadzikrihi kullihi. Ya. Ada orang yang dia nazar, saya nazar, ya, nazar, kalau saya diterima lamaran, saya mau puasa. Puasa berapa hari? Setengah hari. Maka apa jatuhnya? Wajib satu. Ya. Tidak ada puasa setengah hari. Nah, itu maksud kaidah. Ma'na al-qaidah anna syai'al ladzi la yaqbal tajazzu' yakunu dzikru juz'in minhu ka dzikrihi kullihi. Sesuatu yang dia tidak bisa dipisah, dia penyebutan sebagiannya dihukumi seperti penyebutan seluruhnya. Li'annana in lam nu'til kulla hukmal juz'i imla in lam nu'til kulla hukmal juz'i fasayhmal fasayuhmalul kalamu. Ya. Karena kita kalau kita tidak memberikan hukum, ya, kita tidak memberikan al-kul keseluruhan itu hukum juz'u, hukum sebagian, maka apa? Maka sayhmal kalam, kalam tersebut akan tidak terpakai. Ya. Sedangkan kaidah mengatakan i'malul kalam aula min ihmalihi. Ya, kita menggunakan kalam, mengamalkan kalam itu lebih utama dibandingkan mengabaikannya. Jadi kalau kita katakan saya talak kamu setengah, kita katakan ah anda jatuh itu karena belum satu. Kita katakan berarti kita menyelisih kaidah-kaidah mengamalkan kalam yang dia katakan talak setengah lebih utama dibandingkan tidak mengamalkannya. Ya. Maka kita katakan diamalkan dia, dipakai perkataan tersebut, berlaku konsekuensinya. Jadi satu, bukan malah tidak terpakai. Dalil qaidah, dalilnya yumkin an yustadal li hadhil qaidah bima stadalla bi li qaidah i'mal kalam aula min ihmalihi. Ya, sudah apa? Sudah berlalu kaidahnya. Istidlalnya juga sudah berlalu. Ada yang ingat enggak istidlalnya ini? I'malul kalam aula min ihmalihi. Hadis itu ya. Lupa nah. Hah? Dalilnya ma yalfadhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ya Rasulullah wa inna lamu akhaduna bima natakallamu bihi qala saqilat ka ummuk hal yukabbun nasu ala wujuhihim fin nar au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Min tatbiqatil qaidah law ahrama bi ba'd an-nusuk in 'aqada ihramuhu bi nusukin kamil. Ya, kalau dia ihram dengan sebagian nusuk, dia katakan apa, saya mau ihram sebagian nusuk, saya enggak bisa semuanya selesai, maka kita katakan tetap sah ihramnya dengan dia berniat seperti itu, dihitung satu nusuk, satu haji, satu umrah kamil sempurna. Saya ihram tanpa sa'i, di awal dia niatnya seperti itu, maka apa kita tetap menghitungnya satu, tapi dia harus datangkan sa'inya. Yang kedua, idza qala al-kafil lil makful lahu, ada kafil dia berkata kepada yang di apa ini, kalau makful itu bahasa Indonesianya berarti yang dijamin ya. Al-kafil itu ana bilang ana mau jual ke antum Tony barang ana ini, tapi ana ndak yakin dan antum nanti khawatir antum ndak balik-balik ya, ndak ada kabar, ini uang bukan sedikit, datangkan orang yang antum percaya yang bisa menjamin antum ya. Nah, dia datangkan misalkan Ustaz Abror ya, ini dia kafilnya. Nah, itu Ustaz Abror sebagai al-kafil al-makful lahu, itu Tony berarti. Dia katakan al-kafil kepada al-makful lahu, al-makful lahu berarti ana, berarti bukan ya. Al-makful lahu ana ya. Dia katakan, Ustaz Abror mengatakan ke ana, takaffaltu laka bi ihdar ra'si Zaid. Ya, saya menjamin uangmu ini, barangmu ini, bi ihdar, dengan menghadirkan kepalanya Zaid. Bukan maksudnya kepalanya aja berarti. Maksudnya apa? Dia semuanya Zaid itu. Kalau ini dalam kasus kita Tony berarti. Ya, bukan maknanya dia bawa kepalanya jadi penggalnya. Enggak. Karena zikr ba'd ka zikr kul, karena la yatajazza, masalah apa, masalah kafalah tidak ya tajazza. Kanatil kafala bi ihdarihi ya anna ar-ra's mimma la biqal badan biduni, karena apa, kepala tidak mungkin bisa hidup kecuali tanpanya, badan tidak bisa. Ka zikri jami'il badan. Yang ketiga, idza asqata syafi' ba'd haqqihi saqatat syuf'ah kulluha. Kalau ada kita satu rumah ya, kita satu rumah, kemudian rumah tersebut ada tiga orang pemiliknya, warisan atau dia bareng-bareng beli patungan ya. Maka kita katakan apa? Itu dia punya hak syuf'ah. Nanti kalau salah satu menjualnya, salah satu yang paling bungsu dijualnya kepada orang lain, yang dua ini tidak cocok dengan yang syarik baru ya, syarik baru, dia bilang saya ambil hak kamu dengan hak syuf'ah ya, satu orang itu diambil haknya dengan dua orang ini. Orang yang mana? Yang satu ini yang baru, berarti baru beli dia. Berarti apa kita katakan? Itu masalah syuf'ah. Dia tidak perlu izin, ya, tidak perlu tidak perlu disyaratkan dia harus ridho. Ya, yang satu orang ini mau tidak mau, ridho tidak mau, tidak ridho, tetap jadi pemilik dua orang. Karena apa? Hak syuf'ah itu hak yang qahri, hak tamallukin qahri. Dia apa? Dia diberikan oleh syariat dalam rangka daf'an lid-darar lahuma, maka mereka punya hak kepemilikan qahran. Tetapi tidak boleh apa? Tidak boleh mereka rampas tanpa mengganti. Harus dibayar, bayar itu kalau mau. Ya. Kalau tidak bisa, maka apa? Maka tidak ada hak syuf'ah bagi mereka. Itu syuf'ah ya. Jadi syuf'ah itu bukan orang yang pemilik asli menjual kepada orang baru, bukan itu, itu belum. Nanti kalau sudah datang orang yang baru, oh ternyata si fulan misalnya, ini si fulan ini yang tidak pernah sholat, nah, kami tidak mau di sini. Nah itu mereka punya hak untuk mengambil bagiannya dalam rangka daf'an lid-darar lahuma. Idza asqata syafi' ya, orang yang punya hak syuf'ah itu menggugurkan ba'd haqqihi, ya sebagian haknya, maka gugur semuanya ya. Misalkan apa, misalkan tadi tiga orang itu, satu ini jual ya, satu ini jual ke orang yang lain, ya. Salah satunya dia katakan, saya setengah hak syuf'ah saya ndak ambil, saya ndak, saya gugurkan, maka gugur semuanya. Berarti satu ini ndak punya lagi hak, tinggal ini, ya. Dia katakan saya mau ambil, maka ini harus mengembalikan haknya. Kenapa? Li'anna hak syuf'ah la yaqbal tajazzu. Tidak bisa dipisah-pisah, tidak bisa dipisahkan. Yang keempat. Idza qala ar-rajul li zaujatihi nisfuki taliqun. Bacanya apa ini, Ubed? Nisfuki atau nisfuka? Ubed tidak punya buku. Siapa? Si Lutfi aja, Lutfi. Lutfi tidak punya juga. Kan anda bilang kemarin di fotokopi. Ya, kalau minat belajar di fotokopi berarti. Nisfuka atau nisfuki itu? Hah? Kenapa? Coba si mana si Zakir, kalau antum kemarin tanya barakallah atau baroki, kalau misalnya ke akhwat barakillah atau barakallah, barakillah sebentar. Nasrullah, kalau akhwatnya jamak barakunallah atau barakumullah. Hah? Kita mengatakan barakallahu fik. Kita katakan kalau jamak, ya, wanita. Barakunallah atau barakumullah. Hah? Kunna, barakunna. Iya, kan ini betul. Enggak tahu. Belajar tasrifan ya, belajar tasrifan nanti. Ya. Ah, si siapa? Nasrullah tasrifan. Ya. Baik. Jadi apa? Nisfuki taliq. Taliq. Tony, kenapa ini taliqun? Kenapa enggak taliqatun? Bukan khob, bukan itunya. Kenapa enggak taliqatun? Nisfuki. Ya kan dia kan harus sama ya enggak? Harus sama mubtada dengan khabar dalam pertama dalam masalah naw', yang kedua dalam masalah adat, ya. Kalau muannats, muannats, muzakkar, muzakkar, ya, ki itu untuk muzakkar atau muannats. Muannats taliqun itu tidak ada tanda muannatsnya, ya enggak, ya. Jadinya nanti biga jadinya. Atau nisfuka taliqun yang benar. Kenapa tidak taliqatun? Tony, Hilmi, Ubed, Faris. Hah? Sifat khusus wanita ya. Tidak ada laki-laki talik. Anta talik. Ya, tidak ada. Ya. Kayak hamil, kayak murdi', ya. Itu sifat khusus wanita. Timurajaah berarti bahasa itu. Au anti taliqun nisfa talqatin, ya, dia katakan kamu saya talak nis setengah talqah, setengahnya. Kalau kita katakan setengahnya jatuhnya satu, berarti waqa'at talqatun wahidatun karena talak la yaqbal at-tajzi'atu, la yaqbal at-tajzi'ata. Yang kelima. Idza 'afa ba'du awliya'id dam duna ba'din. Ini kalau masalah qisas. Misalkan dia punya saudara, dari 10 saudaranya satu dibunuh. Siapa yang bunuh? Oh, kabilah sebelah, tetangga sebelah. Didapat ini. Ya, sebagian auli ad-dam, sebagian dari 10 ini bilang, ah, sudahlah, maafkan aja dia. Ya, maafkan, enggak usah kita kisos. Nanti khawatirnya malah panjang urusannya. Ya. Maka kita katakan gugur kisos. Meskipun apa? Meskipun yang punya hak itu 10 orang. Ya. Karena terbunuh satu sisa 9. 9 ini dua menggugurkan hak. Dia katakan sudahlah, saya gugur, saya enggak mau kisos. Yang lain mau kisos itu hak mereka, saya enggak mau. Maka kita katakan gugur, ya. Tidak ada kisos. Au qala mustahiqul qisas, atau berkata orang yang hak memiliki hak qisas, afautu 'anil nis, ya, saya toleransi, saya maafkan setengah, tapi ya, saqata qisas kulluhu, maka gugur qisas semuanya. Gimana maksudnya setengah? Ya, enggak ada kembarannya. Ya, dia dipenggal lehernya tapi matinya setengah aja. Ya. Kaki dari paha ke bawah mati, ya, dari bawah atasnya hidup. Gimana? Tidak bisa. Ya, itu maksudnya layak wal tajazzu, tidak bisa dipisahkan. Saqatal qisas kulluhu li'annal qisas la yumkin tajzi'atu. Fadzikru ba'dih kadzikri kulli. Selanjutnya kaidah al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Saya punya utang, katanya, utang puasa di Ramadan dulu. Berapa punya utangnya? 3,5. Berarti apa? 4. Ya. Kalau dia katakan kepada istrinya, saya talak kamu, setengah plus setengah, jatuhnya berapa? 1 atau 2? Ah, 1 atau 2? Saya talak kamu, setengah plus setengah. Ya. Jatuhnya 1 atau 2? Hah? Yang enggak jawab satu, jatuhnya siapa? Ke tangan. Setengah plus setengah. Atau setengah dan setengah. Anti talik nisfun. Nisfun dia katakan. Oh, yang jatuh satu siapa? Angkat tangan. Yang jatuh dua siapa? Angkat tangan. Enggak tahu dua-duanya. Jatuhnya satu, ya, jatuhnya satu. Dia kalau tidak bisa dipisah, maka dia jatuhnya kamil. Kalau dia bisa digabung, maka jatuhnya dia bisa digabung. Setengah dan setengah atau plus setengah, berarti kan satu. Ya, kalau kita pahami dua, khilaf zahir, menyelisih hukum yang zahir. Karena al-asl fil kalam al-haqiqah al-majaz, hukum asalnya dalam kalam itu haqiqah, hakikatnya setengah-setengah satu, ya, bukan majaz. Kita hukumi yang sesuai zahir. Yang selanjutnya al-maisur la yasqut bil ma'sur, sesuatu yang mudah itu tidak gugur dengan sesuatu yang sulit. Ya, afwan, dia bilang, ana apa ya? Anan tidak ada uang untuk bayar utangnya antum ini. Utangnya berapa? Utangnya 10 juta. Dia tidak ada uang, katanya. Tidak ada sama sekali. Ya, ada cuma 2 juta. Kita katakan bukan gugur. Ya, bayar yang ada. 2 juta bayar. Ya, itu sesuatu yang sulit tidak gugur dengan sesuatu yang mudah tidak gugur dengan yang sulit. Dia katakan saya mau tayamum. Loh, kok tayamum kan ada air? Iya, ada air, tapi tidak cukup kalau saya wudu. Ya, cukupnya cuma tangan, muka, tidak sampai kepala, kaki. Yaitu lakukan wudu tangan dengan muka. Sisanya bagaimana? Tayamum. Sisanya tayamum. Jadi tidak gugur, tidak cukup airnya, langsung tayamum tidak bisa. Karena tayamum tidak bisa kalau ada air masih. Ada airnya tidak cukup atau cukup, tidak boleh tayamum. Ya, karena kaidahnya kalau tidak cukup al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah tidak gugur dengan yang sulit. Saya tidak bisa sholat berdiri, Ustaz. Lah kenapa? Saya pusing berat ini. Ya. Satu sholat semuanya dari awal sampai akhir pusing terus. Tidak sih, rakaat pertama aja. Ya rakaat pertama turun, yaitu duduk boleh. Ya, rakaat kedua tidak pusing berdiri. Ya, dalam sholat seperti itu. Sholat wajib tapi ya, bukan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh duduk, pahalanya setengah tapi. Ya. Boleh duduk, pahalanya setengah. Boleh baring, pahalanya setengahnya setengah. Ya. Boleh baring. Jadi kalau misalkan tarawih, dia baring, jangan dimarahi dulu. Ya, boleh jadi dia, Pak. Boleh jadi diambil keringanan. Dulu di pondok kita itu di Al Furqon, ketika ada kajian dijelaskan hukum tarawih, boleh kata ustadznya kalau dia mau duduk, kalau dia kecapean atau semisalnya, itu tidak termasuk larangan. Beda dengan sholat wajib, meskipun tidak ada uzur kata ustadznya. Yang MSW, yang SMP itu duduk semuanya, ya. Pas tarawih duduk mereka. Kenapa antum duduk? Ngamalkan ilmu katanya. Masya Allah, ya. Mungkin ilmunya. Ketika dia tahu kita makmum itu dapat rakaat dengan rukuk, ya, pas tarawih santai dia. Ya. Sudah orang baca nyalbaqarah panjang-panjang, dia santai-santai. Pas sudah rukuk, lu datang dia masuk semuanya. Ya. Kenapa antum seperti itu? Ngamalkan ilmu katanya. Ya. Itu fikih yang mudharat yang seperti itu. Ya, mestinya apa? Mestinya dijelaskan bahwasanya secara fikih seperti hukumnya, tetapi kita tidak mendapatkan pahala ini, pahala itu. Ya, para ulama juga yang menjelaskan hukum seperti itu, mereka tidak mengamalkan itu. Kenapa? Karena itu ditujukan pada kondisi-kondisi tertentu. Ma'na al-qa'idah annahu la yutrakul ma'muru bihi idza lam yumkin fi'luhu 'ala al-wajhil akmal. Bahwasanya sesuatu ibadah atau yang lainnya tidak ditinggalkan perintah itu kalau tidak mungkin melakukannya ala wajhil akmal, dengan sesuatu yang sempurna, sebab ajiz anhu, karena tidak sanggup melakukannya. Bal yajibu fi'lul maqduri 'alaihi, akan tetapi tetap wajib melakukan yang sesuai kesanggupan, yang disanggupi yang mana, ya, maka dia amalkan, lakukan. Jangan ditinggalkan semuanya. Ada kaidah juga, ma la yutraku ma la yukhadhu kulluhu la yutraku julluhu. Sesuatu yang tidak bisa didapat semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Kita belajar, tidak paham. Ya, kaidah pertama, kedua tidak dipahami. Sudah dia apa? Tidak mau belajar. Jangan seperti itu. Kalau tidak paham 100%, jangan ditinggalkan 100%. Antum cuma bisa belajar, pahamnya cuma 10%. Ya, mending 10%. Jangan ditinggalkan 100% semuanya. Ya, belajar. Kenapa? Nanti ada kesempatan lain belajar lagi, nambah dia. Ya, yang tadinya 10% jadi 50, jadi 70, dan seterusnya. Ya. Dulu itu kita waktu awal belajar usul fikih, apalagi belajar babul qiyas. Ya, babul qiyas dengan masalah-masalah dilalatul alfat, qiyas yang paling sulit itu ndak paham itu, ya. Baca lagi mulai nyambung, baca lagi mulai nyambung, ya. Meskipun kita katakan apa, kita katakan awalnya kita sulit, ya. Semua seperti itu, belajar nahwu, belajar ilmu hadis, belajar ilmu fikih, sulit awalnya, ya. Dalil qaidah, dalilnya qauluhu Subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian. Jangan ditinggalkan semuanya. Qaulu sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau saya perintahkan kalian dengan perkara, perintah, maka kerjakan sesuai dengan kesanggupan kalian. Wajhul istidlal anna syari'ah al-islamiyah ra'at istita'at al-mukallif. Al-mukallaf, syariat kita itu menjaga kemampuan hamba, ya. Fa'idha asura alaihi syai'un minat takalif. Kalau sulit bagi mereka dari perintah yang ada, atamin habi maestatir, maka dia kerjakan yang dia sanggup aja. Ya. Tidak diperintahkan untuk memaksakan sesuatu yang tidak disanggupi. Ya. Itu al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Tapi kalau dia tidak sanggup puasa, apa dia puasa setengah hari? Hah? Kita katakan dia, kalau dia tidak sanggup, kalau ikrar dari dokter, dari ahlinya, ya, atau dia punya punya pengalaman sebelumnya, ya, maksudnya punya pengalaman, dia pernah sakit yang sama, persis, ya, dan menyebabkan mudarat kalau dia puasa. Maka kita katakan apa? Boleh dia tidak berpuasa dari awal. Ya. Boleh dia tidak berpuasa. Tapi kalau dia baru pertama, ya, atau tidak ada ikrar dari penjelasan dari dokter, dari ahli medis, karena ini berkaitan penyakit-penyakit ahlul zikirnya, ahlul medis. Maka dia harus puasa dulu. Puasa dulu sampai ketika dia sakit mah, misalnya mah akut, sampai dia terasa mulai sakit, ya, maka dia baru dia boleh membatalkan karena mengambil rukhsah, dan dia niatkan makan, ketika makan mengambil rukhsah, tidak langsung makan, untuk membedakan yang boleh dengan yang tidak boleh, ya. Makan dengan mengambil rukhsah berbeda dengan makan tanpa mengambil rukhsah. Membedakannya apa? Niat, ya. Jadi seperti itu, bukan dia misalkan kalau dia ini dia kata dokter kamu bisa puasa tapi paling cuman sampai zuhur, ya, maka kita tidak wajibkan dia puasa sampai zuhur, tidak, maka boleh dia tidak puasa dari awal, ya, itu yang seperti itu tidak berlaku. Wajul istidlal qaidah tatbiq qaidah, dikatakan sebelumnya fal qaidah tadulu ala annahu yatahattamu al, apa itu ya, tahtamu al muhafadha ala al wajib qadral imkan, mungkin salah cetak itu, salah tulis, al muhafadha al wajib qadral imkan, kaidahnya menunjukkan bahwasanya mereka wajib untuk menjaga sesuatu yang wajib, mengerjakan yang wajib qadral imkan, ya, sesuai dengan kemampuan. Tatbiqatil qaidah maqtu'u ba'dil yad yajibu 'alaihi ghusl ma baqiya minha idza tatahhar bil wudu' al ghusl. Dia tangannya terputus di sini sampai sini, ya. Dia bilang enggak ada, tinggal setengah. Gugur, tidak. Sisanya wajib, ya. Kalau dia mau bersuci. Tapi kalau enggak ada sudah ini, hilang sudah ini. Ya. Ini hilang yang wajib. Ya, apakah dia wajib di atasnya ini atau enggak? Ah, ingat enggak? Si Muhimi, mana Muhimi? Oh, ah, Hilmi, ingat enggak? Wahyu, pernah belajar belum? Ali, pernah belajar? Sudah? Belum? Belum? Pernah. Apa hukumnya? Wajib. Hah? Sunnah, ya. Bagian apa? Bagian bawah ini. Ini terpotong sekarang ini, ya. Ya, dia bagian bawahnya itu. Dia disunnahkan. Tidak wajib. Yang kedua, lau wajada syakhsun ma'an la yakfihi lil wudu. Kalau ada seseorang mendapati air, tidak cukup untuk wudu, wajib alaihi isti'malu, wajib dia pakai yang ada. Ya. Yang ada cuma untuk muka aja, untuk tangan aja. Pakai wajib, ya. Meskipun tidak cukup untuk semuanya. Karena apa? Tidak gugur. Jangan nau maisur, karena itu yang mudah. Yang mudah cuma untuk wajah, itu yang dilakukan. Ya. Wa tayammam lil baqi, sisanya dia tayammum. Sisanya dia tayammum. Tayamumnya sekali atau dua kali atau tiga kali? ya, dia wajahnya aja, cukupnya untuk wajah, ya, tangan tidak ada, ya, tangan tidak ada, untuk tangan, untuk kepala tidak ada, untuk kaki tidak ada. Dia katakan wajib tayamum, sisanya wajah pakai air, habis airnya, tangan, kepala, kaki, itu tayamum sekali atau tiga kali? Hah? Sekali, sekali atau tiga kali? Sekali. Taib, dia punya jabirah, jabirah, jabirah itu yang kemarin ya. Di sini ya, dia punya jabirah. Di sini ada perban. Ya. Di sini ada juga. Ya, itu caranya apa, dia wudu. Ya, ambil air, wudu. Yang enggak ada perbannya, di sini ada perban, di sini enggak ada. Ya. Kemudian dia ini tayamum, ya, diusapnya dulu bagian atasnya. Kemudian dia tayamum untuk yang di bawahnya karena airnya tidak masuk kepada kulitnya. Baru dia lanjutkan lagi sini. Di sini ada perban usapnya. Kemudian tayamum, tayamum dia. Ya. Tayamumnya dua kali seperti itu atau sekali cukup? Hah? Tayamumnya dua kali atau sekali? Nggak tahu, kalau nggak tahu cari ya, cari itu. Itu apa masalah masuk tidak al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Ana tahu jawabannya, antum cari ya. Al-maisur la yasqut bil ma'sur, mudah, la yasqut, sesuatu yang mudah tidak gugur dengan sesuatu yang sulit. Saat sulit jawabannya apa? Jawabannya saat enggak, masih mudah, itu ada buku banyak. Ya, maisur masih. Ya, itu ada buku banyak cari. Maisur la yasqutu bil ma'sur. Yang ketiga. Idza tamakkana al-musalli min al-qiyam fi sholati duna ruku'i was-sujudi wajaba 'alaihi. Kalau ada orang salat, dia bisa berdiri tapi tidak bisa ruku', tidak bisa sujud. Kenapa? Sempit dia bilang. Ya, posisinya misalkan di ketika tawaf haji, ya, posisinya banyak orang tawaf, atau posisinya dia di kapal, ya, desak-desakan, atau posisinya di terminal. Ya. Pokoknya apa? Yang kondisi dia tidak mungkin rukuk, tidak mungkin sujud. Dalam kereta kan begitu. Di atas kereta, ya, sulit kita di kursi itu, ya. Kecuali kita pindah cari tempat, ya, cari tempat. Karena pernah seperti itu, cari tempat bisa ternyata, bisa. Tapi memang ya ini apa? Ada nau' min takalluf, membebankan diri. Tapi kalau bisa cari. Kalau tidak bisa ya sudah di situ, tapi berdiri, tidak boleh duduk, ya. Meskipun pegangan, ya, meskipun pegangan kita sholat. Malu, enggak ada malu dalam syariat. Ya. Mereka yang enggak sholat aja enggak malu. Masa antum yang sholat malu. Ya. Kalau kita berdiri, ya. Berdiri kita sudah sholat. Orang dilihatinnya, "Mas, ngapain berdiri, Mas? Enggak capek?" Allahu Akbar, ruku kita. Nah, sholat ternyata orang. Ya. Nyaring-nyaring kalau misalkan ini. Biar orang sholat jadinya. Jadi la wajada al-musalli ba'da ma yastura al-aurah. Ya, sebelumnya dia enggak bisa ruku, enggak bisa sujud, maka dia wajib berdiri. Yang keempat, la wajada al-musalli ba'da ma yastura al-aurah. Kalau dia salat enggak ada pakaian. Semuanya apa? Semuanya misalkan entah dicuri, entah terbawa angin, ya. Tergambar itu. Kalau misalkan dia kebanjiran atau dia di sawah atau kebakaran. Ya sur aurah. Tidak ada yang tersisa kecuali untuk segitiganya, segitiga bermuda dia bilang. Tinggal segitiga bermuda. Ya. maka wajib pakai itu. Sholat pakai ini, iya. Dalam kondisi seperti itu, pakai sholat. Itu yang mampu, ya. Itu yang mampu. Wajib satar, wajib taghtiyatu sawatain. Wajib dia nutup, ya. Yang pertama yang ditutup adalah as-sawatain, bagian depan dan belakang. Ya. Jangan dia malah malu saya katanya. Saya tutup aja wajah saya. Salat. Tapi yang di bawah terbuka. Ya, yang di bawah terbuka. Ah, ini pertanyaan. Tidak cukup kecuali imam depan ditutup atau imam belakang. Ya. Cukup salah satunya. Tinggal sapu tangan. Ya, tidak cukup depan belakang. Cuma tutup satu atau dua. Depan atau belakang. Yang mana ditutup? Depan. Kenapa depan? Tapi belakang, masya Allah. Itu memang ada khilaf dalam mazhab, ya. Ada khilaf dalam mazhab. Ya. Dia tutup depan, ya. Makmum di belakang. Itu ada khilaf, ya. Ada yang mengatakan depan ditutup, kenapa? Karena dia ya tawajjah ilal qiblah. Dan depan menghadap kiblat, ya. Belakang enggak. Ya, ada yang mengatakan belakang karena dia mengganggu orang lain, ya. Itu tergambar kalau posisinya dia di penjara dan misalnya, ya. Itu cerita guru kami Syekh Ali Bukhari, itu penjajahan, ana lupa penjajah apa yang mereka dijajah, Portugis atau apa. Al-Muhim, dia salah satu yang ditawan, ya. Syekh Ali salah satu yang ditawan sampai mereka itu disiksa, ya, digantung, bayangkan, dicopotin semua pakaian, ya. Jadi betul-betul ya kayak ini, kayak penjajahan zaman dulu itu. Ya, mereka juga Yaman juga termasuk yang dijajah. Kemudian katanya dimasukkan dia di ruangan. Di ruangan itu enggak bisa duduk kecuali berdiri aja. Enggak bisa kita ngadap kiri kanan. Sudah satu kayak peti, muatnya kita aja. Ya. Dikurung seperti itu. Parah dulu, ya. Katanya sampai kami itu zaman kami makan daun dengan bangkai. Ya, enggak ada yang lain. Itu ayyamul majaah dulu, itu masih masa paceklik dulu. Parah sekali katanya. Ya, jadi jangankan mau belajar, ya, mikir hidup aja kita sulit. Ya, mikir kita enggak tahu hidup atau enggak. Ya, makanya kata Syekh dulu itu zaman dulu penuntut ilmunya luar biasa, ya. Enggak ada kayak kita seperti ini muda di ini, ya. Kita sudah muda seperti ini, banyak yang mal, enggak ada semangat, ya. Enggak muroja, enggak persiapan, ngantukan. Nah, makanya kita apa? Hasilnya bisa ditebak. Ya, hasilnya bisa ditebak nanti, ya. Kan kita kan sesuai dengan amalnya, al-jazau min jinsil amal, balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Santai-santai hasilnya, santai juga itu, ya. 6. Tapi ada masalah-masalah pakaian ini. Kalau apa, dia pakaiannya terkena najasa, terkena najis, dan tidak ada air untuk dibersihkan itu, untuk tathir, untuk mau disucikan, tidak ada air, yang ada cuman pakaian tapi ada najisnya. Dia sholat dengan pakaian najis, atau dia sholat dalam keadaan tanpa pakaian, ya, ari, tanpa pakaian, dalam keadaan urian. Yang mana yang dia pilih? Hah? Sholat tanpa pakaiannya. Sholat tanpa pakaian siapa? Ya. Tanpa pakaian? Tanpa pakaian? Yang sholat dengan pakaian siapa? Salat dan pakaian angkat tangan. Ya. Lutfi yang lain-lain mana? Antum apa? Hah? Dipotong. Enggak, dia najis semuanya nih. Ya. Najis. Atau dia enggak tahu di mana najisnya. Enggak bisa kalau dipotong, enggak bisa ijtihad, enggak bisa kalau tidak ta'addud. Ya. Ah. Apa Ali? Hah? Dia pakai. Enggak salat ini. Tetap dipakai. Tahu nih dipakai atau enggak? Lah antum so enggak ada enggak pakaian gimana? Hah? Al-maisur la yasqutu bil ma'sur ya kaidahnya. Wayu apa? Enggak tahu. Hilmi apa? Ubed dengan pakaian. Ah, faqih dan pakaian atau enggak? Pakai. Para ulama mengatakan dia sholat dalam keadaan tidak pakaian, ya. Dalam keadaan tidak pakaian, tidak berlaku apa? Tidak berlaku kaidah ini. Mereka katakan kenapa? Alasannya itu karena sholat dengan pakaian dia yajibu alaihi al-qada. Dia li hurmatil waqti faqat, wajib dia qada nanti. Ya, kenapa? Karena tidak sah sholat yang ada najasahnya, rukun. Ya. Sedangkan apa? Sedangkan dia sholat dengan keadaan tidak ada pakaian, dalam keadaan dia ari, itu adalah syarat-syarat dalam masalah sholat harus dia apa? Satar aurah. Sedangkan tidak ada yang bisa digunakan untuk satar aurah. Ya. Sama dengan, ya, sama dengan dia mau wudu. Wudu syarat atau bukan? Syarat ya. Kita katakan syarat. Tidak ada air, maka tidak. Atau ada air, tapi tidak mungkin dia gunakan air. Karena misalkan dia dingin sekali, khawatir, halak, sakit, atau semisalnya. Maka gugur menggunakan air. Tayamum dia. Maka sama dengan kasus ini, ada pakaian, tapi tidak bisa dia gunakan pakaian. Mau dicuci, tidak ada air. Ya. Mau dipotong, gimana? Dia tidak ada mahal untuk ijtihad. Maka dia sholat dalam keadaan dengan keadaan tanpa pakaian. Dalam keadaan tanpa pakaian dan dia tidak wajib qada, tidak wajib qada. Ya, itu bedanya. Maka dia tidak masuk kaidah ini al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Ya. Kadang ulama itu penjelasannya ajib ya. Kalau kita enggak diberikan penjelasan para ulama, kita akan jawab seperti itu jawabannya. Pakai karena itu yang dia sanggupi. Ternyata para ulama tidak seperti itu. Makanya kalau ada orang yang dia belajar, dia mencela ulama, dia termasuk penuntut ilmu yang tidak ada adabnya. Kita katakan apa, para ulama semuanya berjasa. Salah ataupun benar, semuanya berjasa. Tapi tidak mesti kita harus sama dengan pendapat ulama tertentu. Kita menyelisih mereka dalam rangka mengikuti ulama yang lain, itu tidak termasuk adab yang tercela, itu termasuk tuntunan mereka ya. Jadi al-wajib kalau dia tidak ada yang bisa dipakai untuk menutup aurat kecuali cuman sebagiannya saja wajib dilakukan ya. Hanya bisa nutup bagian depan katanya. Ya sudah, daripada bagian belakang udah tertutup, sekalian aja, enggak usah depan belakang, biar impas katanya, biar adil. Anda. Yang kelima, al-wajib fi zakatil fitr sa'un. Yang wajib untuk zakatul fitr sa', ya, satu sa'. Kalau janin ya sudah 9 bulan. Ya, 9 bulan. Besok ini Idul Fitr. Ya. Besok Idul Fitr, dia malamnya ini 9 bulan, belum melahirkan, wajib tidak dikeluarkan untuk janin? Hah? Tidak wajib ya. Tidak wajib, kecuali dia lahiran malam itu. Lahiran malam itu sebelum maghrib berarti. Sebelum maghrib. Kalau wajib tidak, sunnah iya, disunnahkan tetap. Karena apa? Karena ada yang mewajibkan khurujan min khilaf man aujabahu ya. ada mewajibkan kalau dia sudah di atas 4 bulan. Walau aisyara bi ba'dihi, dia tidak ada sa', dia bisa setengahnya. Muhafazatan, sesuatu yang dia wajib sesuai kemampuan. Qala an-Nadhim hafizahullah ta'ala, nazamtuha bi sa'atin ala ajal, saya buat manzuma ini bisa 1 jam. Bisa itu terkadang terjemahannya 1 jam, terkadang waktu yang singkat. Ya. Terkadang waktu yang singkat seperti di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya di hari Jumat itu la sa'ah, ada waktu ya, yang kalau seorang hamba dia berdoa dan bertepatan dengan waktu tersebut, dia akan dikabulkan, yaitu hari Jumat ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, waktu tersebut adalah waktu dari naiknya imam di mimbar sampai akhir, sebelum salam, sampai salam, waktunya itu. Jadi berdoa banyak-banyak ya. Sebagian lagi mengatakan ba'da asar, ba'da asar sebelum maghrib. Dua waktu itu yang paling kuat. Itu disebutkan oleh Syekhuna Syekh Abdul Hasan dalam kitabnya, dalam kitab khusus dalam masalah itu. Maka apa, maka banyak-banyak berdoa. Dia katakan bisa waktu yang singkat, ala ajal, terburu-buru, bifadli rabbina alladhi azza wa jal, dengan kutaman Rabb Azza wa Jalla, sallallahu ala nabiyyina wa sallama ilahuna wa rabbuna wa azzama wal ali washabbi wal kiram wa washabbil kiramil bararah ma barazat min khadriha mukhaddarah khataman nadhi manzumatahu bi thana'i ala Allah ta'ala was salatu was salamu ala rasulih wa ala rasul akram wa ala ali washabbi ila yaumiddin wa qad dhakara annahu nazamaha fi sa'atin zadahu Allah tawfiqan wallahu almas'ul an yanfa' bi hadha an-nazm wa syarh tulab al-'ilm wa an yaj'alahu haizan al-qabula innahu jawadun karim sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kana al-faragh min kitabah hadha syarh al-mujiz duha yawm al-jum'ah 22 rabi' awal sanah 1440 hijriyatan Yogyakarta, Jawa Wusta, Indonesia. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.